Berjumpa-jumpa lagi. Halo, apa kabar di kau sayangku, di kau kasihku. Rindunya hati ini ingin lekas jumpa. Sekarang tiba saat bahagia. Menyanyi aku menyanyi. Dengarlah sayang, oh dengar. Laguku hanya untuk dirimu. Terimalah sebagai tanda sayangku. Ha-ha. Wajahmu dan senyummu semakin memikatku. Mana mungkin lupakan dirimu. Cintamu dan pribadi sangat mengesankan. Tak mampu melupakan. Hello, la la la la. Makin memikatku, mana mungkin lupakan dirimu. Cintamu dan pribadi sangat mengesankan, tak mampu.